Mas Dede sudah berapa usia anaknya sekarang? 2 minggu, Pascal. Saya baru saja dikirimkan WhatsApp oleh salah satu kader saya. Dia baru punya anak umur 2 minggu. Iya. Iya, sama. Insya Allah. Sekarang ini buat motivasi bagi kita semua supaya anak-anak kita termotivasi membaca Quran. Dia kirim foto ke saya, bunyinya begini. Saya bacain dulu ya. Nah, ini fotonya. Ya. Kayak kita nggak boleh lihat, Ustaz. Boleh. Jadi dia baca Quran sambil gendong bayi yang umurnya 2 minggu. Isinya begini. Setelah tahajud, tilawah bersama bayi saya yang namanya Hatiza. Jadi lanjutannya ini dicerita di sini. Inilah hari pertama saya membaca Quran bersama bayi saya yang usianya 2 minggu setelah sholat tahajud. Dan sholat tahajud saya bersama bayi saya diimami oleh kakaknya bayi saya yang sudah hafiz Quran umurnya 14 tahun. Jadi sholat tahajud bareng bayinya, yang imam adalah kakaknya si bayi. Setelah itu bapaknya sambil menjelang subuh baca Qurannya sengaja sambil gendong bayinya dan baca Quran. Nah, kalau sudah begini biasanya inilah cara yang paling efektif memacu anak-anak untuk suka membaca Al-Quran. Tapi kalau disering didengerin lagu ya, masih di rahim didengerin Mozart, masih di rahim didengarkan Beethoven, ya sudah nanti lahirnya agak-agak budek sama Quran biasanya. Dan lidahnya juga kadang-kadang gak terbiasa. Kalau suruh nyanyi seriusa, fasih sekali. Tapi kalau disuruh ngaji, rasanya kayak burung apa ya, kakak tua yang perlu dikering malam Jumat dulu itu pakai koin gitu. Ya, karena mungkin dari kecilnya tidak dibiasakan seperti itu. Nah, ini sering-sering diperdengarkan. Saya memang berniat sekali, insya Allah mudah-mudahan ya, ya ingin mendidik anak dan mendekatkan dia kepada Quran. Insya Allah tadi tips-tips dari Ustaz bisa saya gunakan, insya Allah.